kita semua. Nilai dasar Indonesia, rumah kita selamanya. Untuk semua puji namanya, untuk semua cinta sesama, untuk semua warga menyatu, untuk semua bersambung rasa. Setiap insan sama dapat sama rasa. Oh Indonesia. Terima kasih.